إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Kaum muslimin sidang jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala setinggi-tinggi pujian. Allah telah memberikan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan, terutama nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat petunjuk yang Allah turunkan dan Allah sebut sebagai al-man, pemberian dan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah telah memberikan al-man. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Dan sungguh Allah telah memberikan kebaikannya, kenikmatannya kepada kaum mukminin, yaitu ketika Allah utus di tengah mereka, dari kalangan mereka, seorang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan yang mengajarkan al-kitab wal hikmah. Alkitab adalah Al-Quran. Sedangkan al-hikmah, kata para mufassirun, adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari hikmah, yaitu hadis-hadis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang mereka sebelumnya di dalam kesesatan yang nyata. Ini sebelum diutusnya Rasul, sebelum diturunkannya Al-Quran, sebelum dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, sebelum diajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, mereka dalam keadaan fi dalalin mubin. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Sesungguhnya mereka dulu sebelumnya dalam keadaan sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah tunjukkan kebaikannya. Allah tunjukkan kenikmatannya yang sangat besar. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Dan tentunya ikhbar bil man adalah untuk menunjukkan agar kita bersyukur. Ikhbar bin ni'mah, pengkhabaran dengan kenikmatan-kenikmatan dan pemberian-pemberian, agar kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, memujinya setinggi-tinggi pujian, dan kemudian mensyukuri kenikmatan tersebut. Di samping dengan lisan, juga dalam bentuk pengamalan-pengamalan. Kaum muslim yang saya hormati. Artinya, bahwa Allah ketika menurunkan Al-Quran dan sekaligus mengutus Rasulnya untuk mengajarkan Al-Quran, itu satu kenikmatan besar. Maka mereka-mereka yang tidak mau mempelajari Al-Quran adalah orang yang tidak bersyukur. Mereka-mereka apalagi yang mengaku muslimin kemudian tidak mempelajari ayat-ayatnya, berarti mereka tidak mensyukuri nikmat, nikmat yang telah Allah berikan, nikmat besar yang Allah kisahkan dalam ayat ini, yang Allah ceritakan dalam ayat ini. Afala yatadabbaruna al-qaul am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhumul awwalin. Kata Allah, afala yadabbaru, apakah mereka tidak mau bertadabbur mempelajari ucapan ini? Afalam yadabbarul qaul, tidakkah mereka mau bertadabbur mempelajari, memahami ucapan-ucapan? Atau telah datang kepada mereka apa yang belum pernah dibawa oleh nenek moyang mereka? Apakah ini perkara yang baru kemudian kalian tidak mau terima? Qul inna a'udzubikumullah. Ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau bertadabbur mempelajari Al-Qur'an kalau saja Al-Qur'an ini bukan dari Allah? Niscaya mereka akan mendapati di dalamnya ikhtilafan katsira. Niscaya akan didapati kontradiksi yang sangat banyak. Atau ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Ini adalah kitab, kata Allah, yang kami turunkan kepadamu dalam keadaan penuh berkah. Liyadabbaru, agar mereka mau mempelajari ayatihi, ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki lub, memiliki pemahaman, memiliki akal yang sehat, agar mereka mengambil pelajaran. Khana bin na'azakumullah. Bahkan Allah menegur dengan lebih keras. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci? Empat ayat semuanya memerintahkan untuk tadabbur. Empat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, apakah mereka tidak mau mempelajari, mengkaji apa yang ada di lisan orang-orang kita di Indonesia? Mengaji, bukan hanya membaca. Naam, membaca termasuk ta'abbud, mendapatkan pahala. Setiap huruf akan mendapatkan 10 kali lipat pahala. Dan bukan alif lam mim harf, tetapi alifun harf, walamul harf, dan mim harf. Masya Allah. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah lebih dari itu, membacanya dan mempelajarinya. Membacanya dan memahaminya. Maka Imam Al-Ajurri rahimahullah menyatakan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, yang harus kita pertanyakan dalam hati kita, mata at-ta'id bima atluhu, kapan aku mengambil pelajaran dari apa yang aku baca. Itu dipikirkan. Walam yakun muraduhu mata akhtimus surah, bukan yang terpikir di kepalanya kapan aku khatamkan. Bukan yang terpikir di benaknya kapan berakhir, kapan kita bisa khatam. Bukan. Tetapi yang dipikirkan oleh mereka para salafus saleh, mata at-ta'id bima fihi, kapan aku mengambil mau'idhah, kapan aku mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang aku baca ini. Mata azdajir, mata a'tabir, kapan aku mendapatkan ibrah, kapan aku tertegur dengan ayat ini, kapan aku mendapatkan faedah-faedah dengan ayat ini, kapan aku bisa berubah ketika aku membaca ayat ini. Khana bin na'azakumullah. Sebelum membaca seperti itu, setelah membaca seperti itu, fama faedatu qira'atihi? Maka apa faedah dia baca? Kalau tidak bertambah ilmu, tidak bertambah amal, tidak bertambah khusyuan, tidak bertambah iman. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aghfaluha? Apakah mereka tidak mempelajari atau hatinya sudah terkunci? Kaum muslimin yang saya hormati, karena yang namanya tilawatul Qur'an adalah ibadah yang terdiri dari membaca, memahami, mengambil pelajaran. Itu tilawah. Bahkan plus pengamalan. Itu dalam kata tilawah. Sebagaimana tafsir dari para ulama ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, yatlunahu haqqa tilawatih. Dalam surat Al-Baqarah ayat 121, Allah berfirman yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Apa itu yang dikatakan haqqa tilawatihi? Sebenar-benar tilawah. Kata Mujahid rahimahullah, haqqa tilawatihi ay ya'maluna bihi haqqa amalih. Mengamalkannya sesuai dengan sebenar-benar pengamalan. Mengamalkan isi dari ayat yang dibacanya dengan sebenar-benarnya. Itu makna haqqa tilawatihi, benar-benar tilawah. Kaum muslimin yang saya hormati, tidak mungkin seseorang bisa mengamalkan ayat-ayat tersebut kalau dia tidak memahaminya. Tidak mungkin dia bisa mengamalkan ayat-ayat tersebut kalau dia memang tidak mempelajari makna-maknanya dan tidak mempelajari apa kata Rasulullah tentang ayat tersebut. Kalau dia tidak membaca tafsirnya, maka qira'ah, masya Allah, satu ibadah yang mulia. Tetapi hendaklah lengkapi dengan haqqa tilawatihi, agar sesuai dengan apa yang Allah katakan, yatlunahu haqqa tilawatihi, membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Yakni membaca, meneliti, memahami, mengerti, mengambil faedah. Mengambil faedah itu adalah dengan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kalau berupa perintah, kerjakanlah. Kalau berupa larangan, tinggalkanlah apa yang dilarangnya. Kalau berupa berita, katakan aman nabihi, kami beriman dengannya, kami percaya. Maka bertambahlah ilmunya, bertambahlah amalnya, dan sekaligus bertambahlah imannya. Khana binna a'azakumullah. Disinilah perbedaan antara orang-orang yang beriman ketika baca Quran dan antara para munafikin yang kalau kadang-kadang mereka baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa innamal mu'minun, yang namanya orang-orang beriman adalah kalau tuliyat alaihim, kalau dibacakan pada mereka ayatuhu zadathum imana, kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Khana bin na'azakumullah, dan itu yang benar dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang meneteskan air mata, kadang-kadang tidak. tapi iman bertambah. Sebaliknya, belum tentu ketika seorang mendengarkan alunan Al-Quran kemudian menangis, berarti dia bertambah imannya. Bahkan kadang-kadang karena dia dalam keadaan memiliki sesuatu dalam hatinya, sehingga dia cemburu, marah, menangis. Tidak suka, karena dia merasa dipojokkan dengan ayat-ayat tersebut. Khamilina'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, mereka para munafikun ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca, yasabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum. Setiap mendengar kalimat merasa saya sedang dikritik, saya sedang dituduh, saya sedang disindir, saya sedang diginikan. Yasabuna kulla sayhatin alaihim, mereka merasa semua jeritan itu kepada mereka, tersinggung. Orang beriman zadatuhum imana, bertambah imannya, bertambah imannya. Ayat lain Allah katakan, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Ketika dibacakan Al-Qur'an, dibacakan surat dari surat-surat Al-Quran, di antara mereka ada yang bertanya-tanya, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Aku enggak nambah tuh. Ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Dengan sinis, dengan ucapan yang tidak percaya, di antara munafikin bertanya-tanya, ayyukum zadathu hadhihi imana. Maka dijawab oleh Allah, fa ammal ladina amanu fazadatuhum imanan wahum yastabshirun. Adapun orang-orang beriman, dengan dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah imannya, wahum yastabshirun, dan mereka bergembira. Khonibidina azakumullah. Bukan malah sebaliknya, marah, dongkol, jengkel, gelisah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik ucapan, kitab yang sangat indah, yang sangat mirip-mirip semuanya keutamaan-keutamaannya. Taksya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, akan berdiri bulu kuduk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taksya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, akan merinding, berdiri bulu kuduk mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma talinu juluduhum, kemudian semakin lunak kulit-kulit mereka dan hati mereka, dan tunduk kepada zikrillah. Ini orang beriman yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dibacakan ayat Allah, semakin takut, semakin mendapatkan dalam hatinya tambahan keimanan dan tambahan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau membaca kemudian selesai membaca tidak ada perasaan apapun, pertanyakan kembali, kamu itu membaca atau tidak membaca? Pertanyakan kembali, apakah itu tilawah atau bukan tilawah? Karena Mujahid rahimahullah menyatakan, yatlunahu haqqa tilawatihi, maknanya ya'malunahu haqqa amalih. Kaum muslimin yang saya hormati, semoga dengan ayat-ayat ini kita mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengkajinya, sehingga bertambah iman kita, bertambah rasa takut kita kepada Allah, dan bertambah pengamalan-pengamalan. Kami mempelajari 10 ayat kata Abdullah bin Mas'ud, dan kami menyatakan cukup, kami kerjakan 10 ayat. Baru kemudian kami datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah zidna, tambahi kami. Kaum muslimin yang saya hormati, sehingga harus beriringan antara qiraah, tilawah, dan pengamalan. Membacanya, kemudian tilawah, kemudian tadabbur, dan mengamalkan, agar kita mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala hidayah, petunjuk. Dan ini dalam rangka syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, telah menurunkan kitab yang sangat-sangat sempurna, yaitu Al-Quran. Telah mengutus sebaik-baik Rasul, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fatadabbaru, maka pelajarilah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katira. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Amma ba'd, kaum muslimin sidang Jumat yang kami hormati. Makna tadabbur secara syar'i dikatakan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Wa tadabbur secara syar'i adalah al-istifadah min dhalika fi imanil 'abdi wa dhuhuri atharihi fi jawarihi. Wa tadabbur adalah mengambil faedah-faedah dari ayat yang dibaca sehingga bertambah keimanan seorang hamba dan muncul athar-athar, pengaruh-pengaruhnya pada dirinya dan pada anggota badannya. Itu makna tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka bertadabbur terhadap Al-Qur'an? Artinya tidakkah mereka mengambil faedah-faedah dari ayat Al-Qur'an sehingga iman bertambah, sehingga pengaruh-pengaruh Al-Qur'an ada pada dirinya, pada anggota badannya, pada matanya, pada kakinya, pada tangannya, pada tutur katanya, pada akhlak dan perangainya, pada akidahnya, pada ibadahnya. Kalau tampak pengaruh-pengaruhnya pada semua itu, berarti dia bertadabbur. Kalau tidak, berarti dia tidak bertadabbur. Dan itu yang Allah katakan dan pertanyakan, apakah telah terkunci hatinya? Apakah telah tertutup hatinya? Am ala qulubin aghfaluha. Khon ibn a'azakumullah. Qad jaa'a 'anil salaf. Telah banyak riwayat-riwayat dari salaf. Dzam man yaqra'al Qur'an wa la yatafahhamuhu. Telah banyak riwayat dari salaf cercaan terhadap orang yang baca Qur'an tetapi tidak mau memahaminya. Wala ya'lam ma fihi wala ya'mal bihi, tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya dan tidak mau mengamalkan dengannya. Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya dari Abi Bakar Al-Anbari dengan sanadnya dari Ziyad ibn Mikhraq, dia berkata qala Abdullah ibn Mas'ud, menukil dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, inna sa'uba alaina hifdhu alfadhil Qur'an wa sahula alaina al'amal bihi wa inna man ba'dana yashul alaihim hifdhul Qur'an wa yas'ub alaihim al'amal bihi. Kami dulu sulit menghafal lafaz-lafaz Al-Qur'an tetapi mudah bagi kami mengamalkan pengamalan-pengamalan Al-Qur'an. Sedangkan nanti setelah masa ini akan datang masa di mana manusia mudah menghafal Al-Quran tetapi sulit untuk mengamalkan. Khonifidina azakumullah. Kata Ibnu Mas'ud bahwa kami ada orang-orang yang kesulitan membaca atau menghafal Al-Quran, tapi kami dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan Al-Quran. Sedangkan nanti di masa-masa mendatang akan muncul orang yang dimudahkan menghafal Al-Quran, tetapi mereka sulit untuk mengamalkan Al-Quran. Mereka hafal, tapi mereka tidak memahami. Mereka hafal, tapi mereka tidak mengamalkan. Demikian pula Qurtubi membawakan sanadnya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "Kana al-fadl min ashabi Rasulillah fi sadri hadhihi al-ummah la yafad min al-Qur'ani illa surah aw nahwaha wa ruziqul 'amal bil Qur'an." Bahwasanya keutamaan-keutamaan kami, para sahabat-sahabat Rasulullah, di antara kami ada yang tidak menghafal kecuali satu surat Al-Qur'an. Surat yang panjang. Tetapi kami diberi rizki oleh Allah, al-amal bil Qur'an. Itu keutamaan kami. Diberi oleh Allah kemudahan untuk mengamalkan Al-Qur'an. Wa inna akhir hadhil ummah, tetapi nanti akhir umat ini yaqrauna al-Qur'an minhum as-sabi wal a'ma wala yurzaqul al-amal bihi. Nanti di akhir zaman mereka dimudahkan menghafal dari kalangan sabi, anak kecil, orang buta, wala yurzaqun al-amal bihi, ternyata mereka tidak diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Nasallallahu hidayah lana wa lahum wa li jami'il muslimin. Khun bin na'azakumullah. Abdullah ibn Umar juga berkata, laqad aishna dahran tawilan. Kami sudah hidup dengan panjang masa. Wa inna ahadana yu'ta al-iman qabla al-Qur'an. Dan kami waktu itu diberi keimanan sebelum Al-Qur'an. Fanazalat surah ala Muhammad fanata'allam halalaha. Maka ketika turun surat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kami pelajari halalnya yang mana, haram yang mana, amiruha wa zajiruha, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang seharusnya kami berhenti di sana, mana yang seharusnya kami amalkan. Lihat, diberi iman baru kemudian diberi ayat demi ayat. Maka kami pelajari pada ayat tadi, mana yang diperintah, mana yang dilarang, mana yang harus kami kerjakan, mana yang harus kami tinggalkan, mana yang halal, mana yang haram, dipelajari dari Al-Quran. Qal, kata Ibn Umar selanjutnya, thumma laqad ra'aitu rijalan. Kemudian kami melihat beberapa orang, yu'ta ahaduhumul Quran qabla al-iman, diberi Al-Quran sebelum keimanan. Al-Quran dulu dalam keadaan dia belum masuk iman. Fayaqra ma baina fatihatil kitab ila khatimatih. Maka dia baca dari mulai Al-Fatihah sampai akhir Al-Qur'an. La yadri ma amirahu wala zajirahu. Tidak tahu mana yang diperintah, mana yang dilarang, mana yang seharusnya dia berhenti di sana, mana yang harusnya dia kerjakan. Khon ibn a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri. Jangan kemudian melalaikan, mengabaikan qiraatul Quran dengan tajwidnya, dengan tertilnya. Tapi jangan pula sebaliknya, memperhatikan tertilnya dan tajwidnya, tapi tidak memahami tafsirnya. Tafrit wa ifrat. Kalau dibandingkan antara keduanya, tentunya kita akan jawab dengan tegas seperti jawaban Ibnu Umar dan jawaban Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Mengamalkan isinya itu lebih penting. Tetapi dua-duanya diperintahkan. Pelajari kedua-duanya. Qira'ahnya dan tilawahnya dan juga tadabbur apa yang ada di dalamnya sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang ditegur yaumul qiyamah. Bukankah engkau telah membacanya? Kenapa tidak mengerjakan? Nasallallahu alaihi wa sallam al-afiyah. Wa nasallallahu al-hidayah wa rahmah. Wasallahu ta'ala yahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wasallahu ta'ala an yaj'alna min ahli al-Qur'an wa min al-'amilina bil-Qur'an wa min ad-da'ina ila al-Qur'an. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimish shalah.